Maya, selamat siang. Jarang ya mereka yang dipilih itu untuk mikirin rakyat. Rata-rata mengingat kepentingan dan pribadi keluarga aja, itu jadi saya.